Tak terbayangkan hidup ini tanpamu. Ku tenggelam dalam pedihku. Aku berikan hati ini padamu. Hingga tiada lagi cinta yang tersisa di hatiku. Kau kembali.